Daya hatiku membeli cinta untukmu saat ku tak mampu. Suffering is the lonely time of man. Bukan aku tak cinta, tapi aku tak mampu. Andaikan aku bisa, andaikan